Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di saat ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita untuk melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Syarah Manzumah Al-Ha'iyah yang disusun oleh Al-Imam Ibn Abi Dawud rahimahullahu ta'ala. Kita masih membahas bait yang pertama dari manzumah ini, di mana Al-Imam Ibn Abi Dawud rahimahullahu ta'ala menyebutkan tamassak bihablillahi wattabi'il huda fala wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu. Beliau mengatakan, berpegang teguhlah dengan tali Allah dan ikutilah petunjuk. Jangan engkau menjadi seorang pengikut kebid'ahan. La'allaka tuflihu, semoga engkau mendapatkan keselamatan. Ini bait syair yang disebutkan oleh beliau. Kemudian pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan apa makna hablullah, apa makna tali Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan dengan tali Allah Subhanahu wa taala yakni Al-Qur'an dan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Al-Qur'an dan juga as-sunnah, sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Inilah yang dimaksud dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian beliau jelaskan bahwa dengan mengikuti Al-Qur'an dan as-sunnah, ya, seseorang akan mendapatkan banyak faedah. Kata beliau, wahadihi an-natijatun, ya, di antaranya faedah yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah, dengan tali Allah, maka dia akan mewujudkan persatuan di tengah-tengah umat. Ya, dengan berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan as-sunnah, ini akan mewujudkan persatuan di tengah-tengah umat. Bagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-105, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim." Janganlah kalian menjadi orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datang petunjuk kepada mereka. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Dan mereka ini akan mendapatkan azab yang pedih. Qala hadhihi tariqatu ahli kitab annahum taraku kitaba rabbihim fatafarraqu. Ini merupakan jalannya ahli kitab, di mana mereka meninggalkan kitabullah, meninggalkan kitab suci dari Rabb mereka, maka mereka pun berpecah belah. Ya, barang siapa yang meninggalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka niscaya dia akan menyebabkan terjadinya perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Qala wa hadhihi natijatun hatmiyatun likulli man la ya'khudhu dinahu wa aqidatahu min kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, maka ini adalah akibat, ya, yang akan didapatkan, yang pasti akan didapatkan bagi semua orang yang tidak mengambil agama dan akidahnya dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa inna an-natijah al-ikhtilafu wa tafarruq. Maka sesungguhnya hasilnya, ya, hasil dari dia meninggalkan Al-Qur'an dan Sunnah adalah al-ikhtilaf wa tafarruq. Ya, al-ikhtilaf wa tafarruq. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-52, Dan ke-53 Allah mengatakan, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Maka ini merupakan, ya sesungguhnya agama ini adalah agama kalian yang satu. Ya. Wa ana rabbukum fattaqun. Dan aku adalah Rabb kalian, maka bertakwalah kalian kepadaku. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, wa taqattu amrahum bainahum zubura. Kullu hisbin bima ladaihim farihun. Kemudian para pengikut Rasul itu menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa bagian. Kullu hisbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Ya. Jadi ketika mulai pengikut para Rasul itu berpecah belah atau mereka menjadikan jalan mereka sendiri, meninggalkan kitab suci yang telah ditinggalkan oleh Rasul mereka, maka mulailah mereka terjatuh pada sekian banyak perpecahan. Mulailah mereka terpecah belah menjadi sekian banyak golongan dan kelompok. Kapan itu muncul? Ketika mereka mengambil jalan mereka sendiri, meninggalkan kitab suci yang ditinggalkan oleh nabi-nabi mereka. Maka umat pun akan mendapatkan hal yang sama. Ketika mereka meninggalkan kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, maka mereka pun akan terpecah belah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, kullun ya ahdatsa lahum madhhaban wa manhajan yukhalifu bihi ghairah. Maka setiap golongan membuat madhab dan manhaj yang menyelisihi golongan lainnya. Wa hasalat fitanun adzimah. Maka terjadilah fitnah yang besar. Wa syururun katsirah. Demikian juga keburukan yang banyak. Ya, karena masing-masing membuat jalannya sendiri, tidak mau kembali kepada kitab suci yang dibawa oleh nabi mereka, maka terjadilah fitnah yang besar, terjadi keburukan yang demikian banyak. La asima minha illa bil iqtisami bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa menjaga dari keburukan tersebut kecuali dengan berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah ar-rasul alaihi salatu wasallam. Maka kalau ada orang yang berbicara, ya kita bagaimana caranya untuk bersatu kaum muslimin, ya caranya mudah. Semuanya harus tulus ikhlas kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, semuanya kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala siyama fil asli wal asas wal asasi wa huwa al-aqidah allati yajma'u Allahu biha bainan nas. Terlebih lagi dalam permasalahan yang paling prinsip, masalah yang pokok, ya, yang merupakan pondasi agama. Wa huwa al-aqidatu allati yajma'u Allahu biha bainan nas, yaitu permasalahan akidah, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan manusia di atas akidah tersebut. Jadi enggak mungkin kita melakukan persatuan tanpa persatuan akidah. Ya. Sehingga apa? Yang pertama kali, ya, yang pertama kali kita persatukan adalah persamaan akidah, adalah apa? Kesatuan akidah terlebih dahulu. Ya, akidahnya kita harus sama. Sama-sama diambil dari Al-Qur'an dan juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tanpa ini maka tidak akan terwujud persatuan. Tidak akan terwujud persatuan. Ya. Maka persatuan akidah ini merupakan pondasi persatuan yang hakiki. Dan persatuan akidah ini barakallahu fikum tidak akan bisa terwujudkan kecuali apabila kita sama-sama mengambil akidah kita dari Al-Qur'an dan juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, kama qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-62 dan ke-63, kata Allah Subhanahu wa taala, wa in yuridu an yahda'uka fa inna hasbakallah. Ya. Dan apabila mereka bermaksud untuk melakukan penipuan kepada engkau, fa inna hasbakallah, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindungmu. Cukuplah Allah menjadi pelindungmu. Waladhi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dialah Allah yang akan menolongmu ya, memperkuatmu dengan pertolongan darinya dan juga dengan orang-orang yang beriman. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menolong rasulnya ya dengan pertolongan dari Allah dan juga dengan bantuan orang-orang yang beriman. Nah, kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa allafa baina qulubihim. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mempersatukan ya hati-hati mereka. Ini hati-hati orang yang beriman. Jadi yang mempersatukan hati-hati kita itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim." Walaupun engkau ya walaupun engkau menginfakkan ya, membelanjakan seluruh apa yang ada di bumi, semuanya kau belanjakan, ma allafta baina qulubihim. Engkau tidak akan bisa menyatukan hati-hati mereka. Undzuru barakallahu fikum. Ya, perhatikan saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala ya sendiri mengatakan walaupun kita berusaha untuk menyatukan hati-hati kaum muslimin, maka yang demikian tidak akan bisa terwujudkan. Walaupun semua harta dikumpulkan, ya, kita beli hati-hati mereka, maka niscaya tidak akan bisa bersatu. Ya, tidak akan bisa bersatu. Ya, kenapa? Walakin Allah allafa bainahum. Ya, lantas siapa yang akan bisa mempersatukan kita? Yang bisa mempersatukan kita tidak lain dan tidak bukan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa mempersatukan ya kaum muslimin hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu hendaknya kita berada di atas akidah yang benar ya, di atas akidah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena inilah yang hakikatnya akan mempersatukan kaum muslimin, akan mempersatukan kaum muslimin. Baik, kemudian kata beliau ya, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, innahu azizun hakim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha perkasa lagi maha bijaksana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha perkasa lagi maha bijaksana. Qala fala yu'allif bainal qulub ya, fala yu'allif bainal qulub kasratul ata. Maka tidak akan bisa mempersatukan ya banyaknya pemberian. Ya, artinya seseorang memberikan hadiah ke sana kemari, maka ini tidak akan bisa mempersatukan hati manusia. Wa kasratul amwal, demikian juga banyaknya harta. Ya. Demikian juga banyaknya harta. Bal hadhihi tazidul qulub ya nufratan wa tabaghudan. Bahkan dengan harta ini justru akan menambah apa? Menambah perpecahan dan saling membenci antara hati-hati manusia. Ya. Justru dengan keberadaan harta ini akan menyebabkan terjadinya apa perpecahan di tengah-tengah manusia. Dan kenyataan ya menunjukkan hal yang demikian ya, dahulunya ketika apa bagian orang diberikan apa ketika kaum muslimin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang sempit ya, di mana mereka hidup dengan begitu sederhana, mereka bersatu. Namun ketika dibukakan ya banyak harta bagi mereka, justru mereka berpecah belah. Justru mereka berpecah belah, bahkan saling memerangi. Ini menunjukkan bahwa keberadaan harta yang banyak ya, ini tidak serta-merta menyebabkan hati-hati tersebut bersatu. Mahma anfaqta minal amwal falan tu'allifa bainal qulub. Sebanyak apapun harta yang engkau infakkan, maka dia tidak akan bisa menyatukan hati-hati manusia. Wa innamal ladzi yu'allifu bainal qulub huwal Qur'an was sunnah. Hanya saja yang akan mempersatukan hati-hati manusia adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya. Jadi tidaklah ada yang bisa mempersatukan kecuali kalau semua pihak dengan kerelaan hatinya kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, barulah hati-hati mereka akan bersatu. Wa qad hadzarana Allah Subhanahu wa taala mimma waqa'at fihi al-umam as-sabiqah min tafarruqihim ba'da ma ja'at humul bayyinat. Ya. Ba'da ma ja'at hal bayyinat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah sungguh telah memperingatkan kita tentang apa yang terjadi pada umat-umat terdahulu berupa perpecahan setelah datang kepada mereka petunjuk. Ya, faqala ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tafarraqal ladina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinat." Dalam surat Al-Bayyinah ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dan tidaklah orang-orang yang diberikan Alkitab itu berpecah belah melainkan setelah datang kepada mereka petunjuk." Ya. Jadi setelah datangnya petunjuk, mereka berpecah belah. Kenapa? Karena mereka tidak berpegang teguh dengan petunjuk tersebut. Ya, terpecah belah. Laisa lahum udhrun li'annallaha bayyana lahum. Maka mereka tidak memiliki uzur. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bagi mereka. Walakinnahum taraku hadal bayyinah wa tafarraqu. Lantas apa yang menyebabkan mereka terpecah belah, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang menyebabkan mereka terpecah belah padahal sudah ada petunjuk di hadapan mereka? Penyebabnya adalah mereka taraku hadhil bayyinah. Mereka justru meninggalkan petunjuk tersebut. Petunjuk yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ini malah mereka tinggalkan. Inilah yang menyebabkan terjadinya perpecahan di tengah-tengah ahli kitab. Ini mereka meninggalkan agama mereka. Ya. Qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wala takunu kal ladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, ma ja'ahumul bayyinat. Janganlah engkau menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka petunjuk. Ya, kita dilarang untuk meniru mereka. Ya, mereka meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kitab Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka pun terjatuh pada perpecahan. Maka kita dilarang untuk mengikuti mereka. Wala takunu kalladzi tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Maka janganlah kalian menjadi seperti orang yang berpecah belah dan berselisih justru setelah datang kepada mereka petunjuk. Ya, setelah datang kepada mereka petunjuk harusnya mereka bersatu padu. Namun mengapa mereka kemudian tidak bersatu padu? Karena petunjuk itu kemudian ditinggalkan oleh mereka. Kitab suci yang diturunkan kepada mereka, mereka langgar, mereka tinggalkan. Ya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ta'ala, fa ba'athallahu nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin. Wa anzala ma'ahumul kitab bil haqq liyahkuma bainan nas fi makhtalafu fi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira. Ya, wa mundzirin dan pemberi peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitab bil haqq. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan bersama mereka al-kitab, yakni kitab suci bil haqq, ya, yang di dalamnya terdapat kebenaran. Liyahkuma bainan nas fi makhtalafu fi, agar dia bisa menghukumi manusia, ya, menjadi hakim di tengah-tengah manusia dalam apa yang mereka perselisihkan. Wa makhtalafa fihi illa alladhina utu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat baghyan bainahum. Tidaklah berselisih tentang kitab tersebut melainkan orang yang telah diberikan kepada mereka Alkitab, ya, setelah datang kepada mereka al-bayyinat, yakni keterangan-keterangan yang nyata, ya, bagian bainahum, kecuali karena hasad di tengah-tengah mereka. Ya, jadi mereka meninggalkan Al-Qur'an tersebut, meninggalkan kitab suci mereka. Karena apa? Karena adanya rasa hasad dan dengki di antara mereka. Fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haq bi'idnih. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman kepada kebenaran, ya, tentang apa yang mereka perselisihkan dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada siapapun yang Allah kehendaki kepada jalan yang lurus. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa al-bayyinah yang ada di tengah-tengah kita, Al-Quran yang ada di tengah-tengah kita, sunnah yang ada di tengah-tengah kita, ya, ini baru akan mempersatukan kita kalau kita ya mengikutinya. Karena sesungguhnya orang-orang sebelum kita telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan kepada mereka kitab-kitab suci. Ya, mereka memiliki nabi-nabi yang mengajarkan kitab suci tersebut. Namun mengapa mereka tetap berpecah belah? Karena mereka tidak mau kembali kepada apa yang dibawa oleh Rasul tersebut. Maka ini juga sunnatullah akan terjadi juga pada kaum muslimin, pada umatnya Muhammad alaihi salatu wassalam. Mereka akan senantiasa berada di dalam perpecahan selama tidak mau kembali kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Walihada, ya, oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam, ya, walihada kana nabiyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza qamu yusalli. Oleh karena itulah Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau berdiri, ketika beliau menegakkan salat, ya, di waktu malam hari, yusalli minal lail, di waktu malam hari beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Rabba Jabra'il wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, Rabbnya Jibril, Mikail dan Israfil. Ya. Di sini disebutkan tiga malaikat, ya, para ulama menyebutkan kenapa tiga malaikat ini disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dalam doanya ini, karena pada hakikatnya tiga malaikat ini berkaitan dengan tugasnya, tiga malaikat ini berkaitan dengan kehidupan manusia. Ya, jadi Jibril itu berkaitan dengan hidupnya hati manusia. Ya, dengan apa? Dengan menyampaikan wahyu. Jadi apa hati yang manusia itu akan hidup kalau dia mengikuti petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala yang berupa wahyu yang dibawa oleh Jibril alaihissalam. Kemudian Mikail tugasnya membagikan rezeki atau menurunkan hujan. Maka ini yang berkaitan dengan kehidupan fisik mereka. Kita butuh makan. Makan dari mana? Ya, dari apa yang telah dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Mikail. Kemudian Israfil. Ya, apa kaitannya Israfil dengan kehidupan manusia? Israfil ini adalah malaikat yang nanti meniup sangkakala. Ya, meniup trompet sebagai tanda terjadinya hari kiamat. Maka tiupan yang pertama, ya, itu mematikan seluruh manusia, seluruh yang hidup. Kemudian tiupan yang kedua ini akan menghidupkan mereka kembali. Ya, sebagian ulama mengatakan tiga kali tiupan. Tiupan yang pertama itu membuat keterkejutan, tiupan kedua yang mematikan semua yang bernyawa, kemudian tiupan yang ketiga yang menghidupkan mereka kembali. Ya, sehingga hidupnya kembali manusia itu yang berkaitan dengan malaikat Israfil. Inilah sebabnya kata para ulama mengapa dalam doa ini Nabi SAW menyebutkan tiga malaikat ini, karena tiga malaikat ini berhubungan dengan hidupnya manusia. Jibril ini berkaitan dengan hidupnya hati manusia dengan wahyu yang dibawa. Kemudian Mikail ini yang berkenaan dengan kehidupan jasadnya manusia, di mana mereka tumbuh, ya, dari rezeki yang Allah berikan melalui malaikat Mikail. Adapun Israfil, ya, dia bertugas meniup sangkakala, yang di sana di antara sangkakala yang ditiup itu akan menghidupkan kembali manusia setelah kematiannya. Wallahu a'lam. Qala fatiras samawati wal ard, alimul ghaibi wasyahadah. Ya, pencipta langit dan bumi. Ya, alimul ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Yang maha mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Engkau menghukumi di antara hamba-hambamu tentang apa yang mereka perselisihkan. Ihdini limakhtulifa fihi minal haq biidnik. Maka tunjukilah aku jalan yang benar dari perselisihan, ya, perselisihan mereka biidnik, dengan seizinmu. Innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau maha pemberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Wa hadza du'aun 'adzim, ya, ya'simullahu bihil muslim minal ahwa'i wal fitan wasyurur. Ya, maka inilah doa dari beliau yang sangat agung, di mana Allah Subhanahu wa taala menjaga kaum muslimin dari hawa nafsu, dari fitnah dan juga dari berbagai kejelekan. Ya. Maksud beliau membawakan hadis ini barakallahu fikum, ya, bahwa persatuan dan persisian, ya, persatuan di tengah kaum muslimin akan terwujudkan, demikian juga ya persisian di tengah-tengah mereka akan hilang apabila Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Barulah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun. Engkau menghukumi apa yang mereka persisikan. Ihdini limakhtulifa fihi minal haq biiznik. Ya, tunjukilah aku kepada jalan yang benar di antara perselisihan tersebut dengan seizinmu. Ini menunjukkan bahwa seseorang akan mendapatkan, atau kaum muslimin atau umat ini akan kembali bersatu ketika mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kembali kepada Al-Qur'an dan juga sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Qala summa qala an-nazim rahimahullahu taala. Kemudian an-nazim, yakni al-imam Abu Bakar ibn Abi Dawud, ya rahimahumullah, menyebutkan tamassak bihablillahi wa tabi'il huda. Ya, berpegang teguhlah dengan tali Allah dan ikutilah petunjuk. Ya, tabi'i ittabi'il huda, ikutilah petunjuk. Qala wal huda walladhi bu'itha bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan al huda yaitu apa yang dengannya diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ikutilah ya petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam maksudnya. Ya. Ittabi'il huda artinya adalah ikutilah petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Huda di sini adalah petunjuknya Nabi alaihi salatu wasallam sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-33. Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk menampakkan atau meninggikan al-Islam di atas agama-agama lainnya. Walau karihal musyrikun, walaupun kaum musyrikin itu membencinya, tidak menyukainya. Ya. Jadi apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasalam itulah al-huda. Ya, itulah al-huda. Qala wal huda huwal ilmun nafi'. Dan al-huda juga bermakna ilmu yang bermanfaat. Wa dinul haq wal amalus salih. Adapun dinul haq, agama yang hak, itu maksudnya adalah amalan salih. Ya. Sehingga saling bergantungan antara dua perkara ini. Ya, ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh. Ya. Qala wa naqra fi akhir al-Fatihah. Dan kita membaca di akhir surat Al-Fatihah. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wa al-maghdubi 'alaihim waladh-dhallin. Dan kita membaca pada akhir surat Al-Fatihah. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya. Berikanlah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan ya orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladh-dhallin, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan juga jalan orang-orang yang sesat. Ya. Alladzina an'ama Allahu 'alaihim humul ladzina jama'u bainal ilmi nafi' wal 'amali shalih. Maka orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya adalah orang-orang yang mengumpulkan antara ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh. Ya. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim, ketika kita meminta diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, berilah kami jalan yang lurus. Kemudian apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ini jalan orang-orang yang kau beri nikmat, maksud jalan orang-orang yang kau beri nikmat ini adalah orang-orang yang menggabungkan antara ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh. Dan amalan saleh. Ya. Dalam apa? Ayat yang lain dalam surat At-Taubah, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan shiratal ladzina an'amta 'alaihim binan nabi dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan siapa orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di antaranya apa? An-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Ya. Ini apa? Para nabi, kemudian as-siddiqin, orang-orang yang jujur, syuhada, kemudian yang ketiga adalah para syuhada, kemudian yang keempat adalah orang-orang yang beramal saleh. Nah, mereka ini, ya, memiliki satu kesatuan sifat, yaitu apa? Mereka mengumpulkan antara ilmu nafi' dan amal saleh. Mereka mengumpulkan antara ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh. Demikian juga yang dari mana kita mengetahui bahwa dua hal ini harus ada pada seseorang yang ingin diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, dua golongan. Ya, dua golongan yang kita meminta agar dijauhi darinya. Kata Allah Subhanahu wa taala di sini, "Ghairil maghdubi 'alaihim waladh-dhalin." Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Kenapa? Barakallahu fikum. Ya, setelah kita meminta agar Allah menunjukkan kepada kita jalan orang-orang, ya, yang Allah berikan nikmat, ini orang-orang yang mengumpulkan antara ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh, ya, karena kita ingin dihindari dari dua golongan yang disebutkan setelahnya. Yang pertama, al-maghdub 'alaihim, yaitu orang yang dimurkai. Wal maghdubu 'alaihim humul ladzina akhadzul ilma wa tarakul amala. Orang-orang yang dimurkai, ya, yaitu orang-orang yang, ya, mengambil ilmu tapi dia meninggalkan amalan. Orang-orang yang berilmu tapi tidak beramal. Wadhdallun humul ladzina akhadzul amala wa tarakul ilma. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang sesat. Siapa mereka? Orang-orang yang sesat. Siapa orang-orang yang sesat ini? Ya. Yang mereka ini adalah orang-orang yang mengambil amal. Mereka adalah orang-orang yang beramal namun meninggalkan ilmu. Ya. Kal mutasawwifah wal ibad al-juhal. Seperti orang-orang kaum sufi dan juga orang-orang yang gemar beribadah namun mereka bodoh terhadap syariat Allah. Nah, inilah dua sifat yang harusnya kita jauhi. Ya, para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan al-maghdub 'alaihim ini adalah orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka berilmu tapi tidak beramal. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihindarkan dari sifat ini. Al-maghdub 'alaihim. Yaitu apa? Meninggalkan amalan, meninggalkan amalan padahal memiliki ilmu. Dan juga kita meminta agar dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala dari golongan yang kedua, yakni ad-dallun, orang-orang yang sesat. Ya, siapa orang yang sesat ini? Yaitu orang yang beramal tanpa ilmu. Dia enggak punya ilmu tapi dia beramal. Maka ini pun, ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhi. Siapa mereka? Orang-orang Nasrani dan yang menyerupai mereka. Ya. Jadi al-maghdub 'alaihim ini mereka adalah orang-orang Yahudi dan yang semisal dengan mereka. Ya, adapun ad-dallun ini adalah orang-orang Nasrani dan yang semisal dengan mereka. Ya. Al-maghdubi 'alaihim adalah yang memiliki ilmu tapi tidak beramal. Adapun orang-orang yang dallun, orang-orang yang sesat adalah orang-orang yang, ya, beramal tanpa ilmu. Maka kita minta dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat dua golongan ini dan meminta kepada Allah agar kita termasuk dari golongan yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Orang-orang yang diberikan nikmat, ya, humul ladzina jama'u bainal ilmi nafi' wal amali shalih. Mereka inilah, ya, orang-orang yang menggabungkan antara ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Ya, mereka inilah yang menggabungkan antara ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh. Kemudian kata beliau, ya, wal huda wal hidayatu ala qismain. Kemudian al huda atau petunjuk itu terbagi menjadi dua bagian. Al qismul awal al huda bi makna ad-dilalah wal irsyad wa bayanil haqq. Ya, yang pertama yang dimaksud dengan hidayah adalah ya petunjuk atau pengarahan serta penjelasan terhadap kebenaran. Ya, yang bisa kita lakukan ya. Yang diberikan oleh seorang dai, kita menjelaskan kepada orang ini enggak boleh, ini halal, ini haram. Ini namanya ya hidayah bi makna dilalah wal irsyad. Ya, para ulama menyebutnya hidayah itu dilalah wal irsyad. Hidayah itu dilalah wal irsyad. Qala wa hadhi hidayatun ammah wallahu hadan nas jami'an bi makna annahu bayyana lahumul haqq wa waddahahu lahum. Dan Allah Subhanahu wa taala, yang ini hidayah di sini adalah hidayah yang umum. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menunjuki manusia seluruhnya, telah menjelaskan kepadanya kebenaran. Ya, menjelaskan kepada mereka kebenaran sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa masamudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Adapun orang-orang Samud, maka kami telah memberikan mereka hidayah. Artinya apa? Kami telah menjelaskan kepada mereka mana yang hak, mana yang batil. Fastahabbul ama 'alal huda. Akan tetapi mereka lebih memilih ya lebih memilih kesesatan daripada petunjuk. Ya, al-ama ini artinya apa? Mereka buta dari menerima kebenaran. Mereka lebih menerima ya kesesatan daripada petunjuk tersebut. Fahadihi hidayatu dilalatin wa irsyad. Maka ini merupakan yang dimaksud dengan hidayah di sini adalah hidayah dilalah wa irsyad. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah ya menjelaskan kebenaran kepada mereka, namun mereka tidak mau mengikutinya. Ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Ya, sesungguhnya engkau wahai Muhammad telah memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Artinya apa? Engkau sudah jelaskan kepada mereka jalan yang lurus. Ya, engkau telah tunjukkan hidayah kepada mereka. Ini namanya hidayah dilalah wal irsyad. Al-qismu tsani, adapun yang kedua, jenis hidayah yang kedua, hidayatut taufiq lil amal bil haq wat tamassuk bihi. Ya, bagian yang kedua adalah hidayah taufiq. Sudah masuk waktu sholat isya, insya Allah penjelasan atau pembagian tentang hidayah ini kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, insya Allah ta'ala. Baik, nakifilahuna, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.